Rumah so ingsun lakunes tangaya waro kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkoro senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman hametak ingsun nyirep kening iso morko maperhar janing ponco sangen ula sing netro nengang barang sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku kalbu samudro pepuntoning laku tumuju dateng Gusti dan kang ampur bodu mati sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tiba mungsa ana bentuk ta sirna yang sing rasa margito mugia den setya pusaka kalima sada yekti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita dingdaya bawa leksana biar mancing sikra-sikra ampun sedang segoro gondo arum surep dupaku melun kinulah niat ingsun hangidung saka kang luhur titahing sang hyang agung rembesing tresno tondo luhing netro rasa rasa-rasa ning ati katya tirta kang suci kawistara japa mantra kondang dadi pepadang balila